Gambar ya. Nang kali koko welut ga oleh welut tata oleh urang. Mulo peno rapi tolek yo sing nurut, nek gak nurut cepet no lawang. Ngono-ngono iku salah kawitane. Jaran kepang mangan pari lambe abang mana no hati lo lo keliru apa tega aduh apa rek kancan ini bisa dioyok kaya kak karuan ya apa anjok jaran kepang masuk lali biasa rek ika lo kaya biasa ika lo gue lewis sang nano lutut no masuk lali kuro kandas barang iko iling awas yo budal peteng tuku jambe kadung seneng wetone ketemu slawi lo gula lah gula apa heh tuh iso ngadek kabeh iki melang itu na ayo mikul bebekmu yo. Tut nak jula juli lo, tetek ngatik tinggal nyengkri tabuan ni. Wah, jula juli biasa ya lo. Ya biasa ya. Ya balik. Ya. Kerem kedek nang Surabaya mbok neng letek anak itu tete penol. Juli tak hitungane sairan molimo iki asihane haye molimo yo kurangin kan sedidik peker no otong rukine sebab akibate sing nyongko awake dhewe main ikut dolor pancen ake warnane cumi nu ceki lan liyo sebab kono kene wis ake cun tune masalah minum iku semono uga nek ngliwati ukuran akire angro akhe ana ayo mula sing rugi dudu wong alia rusak. njopok barange wong aja dikulinakno iku gawe susah sak bodho kecekel bakal sangsara bisa nyusahno dulur luwe-luwe wong to madat lan madon iku sing pungkasan ngerusak fisik ekonomi lan sebab efeke lali nang kewajiban akibat rumah tanggane dadi boran sebab saiki wis ana contone tapi aku sing perasaan wanine mule tak golek no utangan perkara nyaur ngenteni lek wis dodo aku teko terus ditakoni mula tak wara aku ngurus wedi aku masih kalah bojoku dak ngerti duit tak kena kabeh cek gak iso nene bareng wayahe nyaur atiku bengong golek sebetan gak ono sing bareng aku kondo terang-terangan bojoku nangis melong-melong pole akhire ngontrakno omah rong tahun. Ayo tadi Tarsan kota taga ayo mlaku-mlaku ambil golek sirsiran. Mulai kumat nih. So, hai. Aduh. Waduh, bisa enggak sih? Aduh. Wadah. Asik yo wong gegerek dengkek ngene ta ta. Untuk terek cer tukang tanu opo peno yo dak kliru wong blater gawene metu tampi arek wedok kok clula-clulu lo peno lanang iku nek milih nanding direwangi awake garing lungkar-lungkar ngeloni kucing tole sing luwe ayu wong gandeng kerjaan laku-laku supaya penodak malu gak duwe-duwe toto loger anaknya bakul duren aku gak gelem sih senang ijil dadak saiki oleh rondo krepeng pele-pele tebu dadak oleh bengkong anu bongkeng apok mengapan cekap semanten hitungan pulau sailan boten borong kak rasa kadang tepak ngene tok e bayarane gedhe lah ini golek wedi pirang dina nyambut gawe padha ae wong derajate wong dhewe-dhewe ana sing ya ana sing brojol ana sing macul ana sing edung ana golek wedi padha ae lha nek nyambut gawe ku padha kabeh lak susah lan heh sapa iki apane dhuwit nyekel sirisiran ya ayu utang akeh apa ini gak tepat ya tapi ngutangi aku kanggo syarat saking ya nuruti kudangane wong tuwa biyen jare mbah biyen nak kartolo ora sepisan sing doyan utang nak si ana kemajuane anjene tuwa nglencer lek doyan utang soalnya gak wani mulih ditage wong lah iki nang safari 2000 semua yo minggu winginane mesti saiki goleki sebab mesti butuh duit arek iki. Loh, ada. Eh, jangan lari. Oh. Jangan lari gunung dikejar. Jangan lari ku bumbune apa? Ya bumbune ya bangle. Mblakrak jangan. Ana cok pringas-pringis lho. Lho pringas-pringis lah kon guyon anjane. Wis aku gak suwe. Eh, kok jangan ninggal bekas ta? Lho. Kok tenang gunung-gunung kamu kok wis anjlok. Jangan ngono ta kon iki meten-meten iki kancamu ae kon iki. Aku tenang Borneo. Waduh. Nang Borneo bareng iki lapo kon iki? Lho, prasane numpak biasa ku. Numpak apa? Plane. Eh? Plane. Oh. Lho, duduk plane niku. Apa? Air perot. Apa iku? Ngawur aku. Air perot. Kapal udara. Air perot. Oh, wis kon air perot kan. Air perot ta. Dah. Ngomong gak pokro jok ngomong kok ini lah perang berniobar sopo mangan kerang aku tak budel aku ah budel kok apa sih padahal ini buntut tapi budel kok ini apa kok ini masuk lali lalo lho sing semaput ini sopo bakon semaput bakon golong koming kok nang semaput nah, jadi lalu rumah samu gak iling-iling tak aku ini kok ini gak iling tak lho iling lah kan safari ya sing arane bojomu sapa? Engko kon bojoku lho masa ya tumon. Lanang kok oleh lonang. Dunia dadi bakso lho. Wis gak ngomong ambek kon aku. Lah bodi setah yutakno. Arek iki cengkiwi ngadene. Lah apa sih? Gak dicengkiwi maneh wong kon kesusu nyengkre ae. Wong jenis lek budal kok. Kon iki eling ta pancene nglali? Lho ya eling ya nglali. Yo iling yo ngelali. Sal opo? Ya, piye lelala? Sing di dino opo sih? Ah, cuma legi. Oh, cuma legi aku teko kidul. Kok tak celuk. Lo, mampir lo. Aku terus gak mampir ya. Pancen kok dablek kon. Yo aku mampir ngono lho. Oh iya lali mampir. Mosok kon wis pegun lo. Buka lawang. Malahan kon tak sugui. Iya, lawangmu anyar tapi coplok ya. Ensele kulo dol wae. Aku mau nolak arsa-arsa ngomong ambek kau ni. Kau ni sampai muni. Kau senang engsel. Kau tak suguhi rokok ambek petang kopi sak cengkir. Oh, wedang kopi tak tak umbe. Ah. Rokok tak sedot metu bluke. Yo gak metu bluke. Metu apane? Terwilune. Lah yo lak iko sih. Kan niku dadak terus nang rokok-rokok bareng. Oh iya, kursi anyar, nduk nang kursi. Iya. Tapi tinggine sak bajak iki. Anyane tak ingu cek lemu kok. Lah kaya apa nglemono tinggi? Nah, lemu lak perlune dibotok ta. Eh, kurang macam ulam toro tak apa kan ini? Kau ni kok semalih nang tinggi tinggi belarah omonganmu ini. Sing di, oh iya, bujumannya ni sopan ini. Lah, nomor siji wong lanang kudu iso mimpin wong wedok. Nah, sembarang itu ke wong lanang. Lah iya, nyugi wedang kopi, demek demek. Wong pilihan, nyugi godok goreng, demek demek. Pancen ini buju pilihan. Bareng tak tamat no, gak pokok sopan. Apa? Bujumu rotok bengkong ini. Gak bengkong iki lho. Apa? Ya iku gendong rangsel. Kon kok tak tatak kon ku. Enggak ngono sing disiri kok bojo-bojo nang bengkong-bengkong. Sing dise. Ah kon kok tak buka lho ya. Lho buka entak tombokane. Wong kon tombok ya gak tau sip ngono kon niku. Gak sing jumal lagi apa sing dise. Kon iki gak unyi ta. Lho gak ngono sing jumal lagi apa sing dise sing biyen sing. Lah jumal lagi jam 12 awan. Aku cerita kok ta? Iya. Oh iko ta, cerita biyen niku ta. Ya cerita nono lah. Iki lak gegere Majapahit ya. Terusno terusno. Kencana wungu dilamar Ratu Blambangan menak jinggo. Lamati ni menak jinggo kenek gamane dhewe wis kuning sing mateni damar wulan. Lho ngono lho ri. Mati ni menak jinggo iki gak kenek wis ikone. Kenek apa? Lah kenek iki apa wis karaten ni. Dadi tanu samatine. Kon kok malah nyandak nang godo-godo. Sing ngise. Oh, pokoke sejarah Majapahit bareng iku. Kusik tang kusik ta. Iling-ilingen wis diiling kon. Oh sing kok lungi kok. Lah kon tompo iki lho. Salammu dhewe ri. Lho kok salah? Halangan duit 200 gak kok dadekno dipek paiman. Wis ta. Wis. Apa sih? Sadel ya. Terus kok butuh sadel ya? Lah kayak nyadeli dengkulmu ta. Kok arek iki bingung kon ojo kakean gambaran tadi. Kok iso nang sadel-sadel. Kon kakean gambaran, gambaranmu gambar semar tok ngono. Iya kata-kata yo gambar bakong barang. Sis terang-terangan. Kok gak mendung ya. Dadi buka secara kertu terbuka ya. Kon gak izin tak kirane. Enggak sih, lha apa izin? Ayo duit kundi. Mamang kok dalan ndi? Kon iki pekon ngene. Biasane kok dalan nggo susus-susus kon iki. Wis tah kon njok buka wadene wong lanang lho. Lha iku wadhe ta? Lho, aku biasane nyekno duit tak dakekno kolorane katok jare. Lha takon ya golek ana nggo kono. Lha apa kon takon aku? Lho, duit iki wis genah panggonane. Wis genah ta? Wis. Lho ndi? Lha awakmu ya. Sing kok duitmu kapan? Kalau gak peduk aku 10 dino. Iya. Kono jek lancang-lancang tadi wong lanang. Wong wedok lancang pantes. Lek wong lanang lancang lho. Kono kate nurun sapa? Heh, dos dos pundi Pak De? Wah, kon kok malah nyelathu aku. Dhuwit sing ndi siri? Sing kon gawa maksude sing kon utang iki lho lho. Kon mang nage tari. Nage. Wong nage kakean gambaran iki wis nage ngono lho. Oh, kon iku nek gak dikembangi ngono kok jane aku iki kasar. Kon iku ndablok mulai cilik anyen. Ya apa sing ngutang wis lali sing ngutang kok sik eling ae. Iku mono wis penggaweanmu lho kok nek utang wong lali ngelali. Jam pira sih aku utang pian? Jam 10 esuk. Pira dhuwite? 2000. Apa ae dhuwite? Ewon situk 500an loro. Pira? 2000 ngono. Eh wis genah kok sik ditakokno maneh. Lah wis jangkep sih. Lho, wis cocok iku genah. Jangkep hitungane nyaure kapan. Ah kurang ajar. Eh kau nyaur ta? Ya perik kan iku lho. Aku utang nggo ndi? Nang omah, kan uang. Kan uang sepi. Kon nage nang dalan. Akeh kanca pradonga. Eh. Akeh uang. Wong lek tersinggung perasaane darah naik. Lah nek wong kurang sopan ditunjuk ya mergo kurang sopan. Kon iki gak sopan ngono. Eh, yen apa, Pakde? Wong mbok sing sopan wong. Ana wong nage kok ape kon tunjuk iki lho. Kon iki karo lek... dhewe tak kongkonane luramu kon iki. Ngene lho, Ri. Lek wong nage ku sopan ya. Masih gak ana dinanakno. Lek gak sopan masih ana diwaregakno. Apa nage ku kurang sopan sopian? Ya kurang. Ya. Lha apa sopan sopian iki? Sopan. Sopan apa? Ya dicontoni ya. Ya contohno. Ya pamane kon ditang wong sing nage. Mulane belajar utang ta cek sopan santun. Wong santun iki dirabi. Lah wong blakeran yo jan santun ni. Halo. Halo. Ya apa ri? Waras lo bojomu. Padha waras. Anakmu? Ya waras. Putumu? Kabeh waras. Tonggo-tonggo. Kon niku takon tanya cah jiwa niku lho. Padha waras lak seneng ah. Ya seneng. Ini lho ri, anane aku meduk ikon. Yeah. Duit 2000 sing kok utang ku balek nom nemne lan luwian silin maneh. Lho ngono lho wong nagih ku sopan masih gak nok dinak-nakno soalnya sungkan. Mesti kon kaya iya. Iya. Kandanan ta lo. Iya. Halo lo. Halo. Waras. Waras. Anakmu? Waras. Putuku ya Waras. Tonggo-tonggo wong sak kampung. Kabeh. Iya. Weh. Eling semua gambar aku tak narik. Wis dhisik ta. Mau durung takon tanggamu kok jawab Waras. Bae tanggamu gudiken sapa lho? Ati lapo sih? Ah iku lho lo. Duit sing kon selang iku lho lo. Nek ana luwe niku saura napa lho lo. Oh dadi kon nagih ta? Nagih. Ini lho Cak, sarene saiki sik durung duwe ya sepurane ae dhisik. Ya apa lho? Lah iya. Sepura. Lah. Ayo metu dik. Lang di. Tak sebetno cagak sik jeber kon. Lah kon niku kasar ngono. Lah kon tambah melas nangis. Aku iki mbrebes mil. Mbrebes mil kon. Iya. Kok jaluk ta? Tak jaluk. Anane wong utang mergo kurang. Lho, pinter. Anane wong utang no? Sebab aku keluwian. Wis luwe kok nage. Lho, sembarang lak digenano, ta lek kenal apa enak. Iya, pian luwe saiki. Gak ono. Oh, kok jaluk ah? Oh, niki yo, apa saiki wis kepepet aku lho. Wong utang mesti nyaur. Lamun nek ono. Nek gak ono? Semoyo lho. Lah iya semoyo ri. Mane, mane, mane. Semoyo ri. Pesen gas. Semoyo ri. Suwun, suwun ya. Lapun, tuman kau nak nampak lagi kau jundu jundu. Oh, kok jaluk saya kita? Ah, kau tambah suwe tambah lama kau ni. Kok jaluk ah? Tak jaluk. Hampir utangku. Rongewu. Ayo ngalih onang sesi kiwo ni gitu. Nunggu sakiwo tak bayar. Oh, ya, weh. Tak turuti karepmu. Tangku piro? Rongewu. Kok jaluk kapan? Ya iki lo. Ya, tak bayar ngalih onang kesak tengen gini lo. Ah, ya weh, aku tak ngalih. Tangku piro? Rongewu. Jaluk saya kita. Ayo ngalih onang kesak buri gini lo. Ayo tak bayar. Bisa tangku lah ngumumet kayak kekean. Yo, kali ku bengong nah aku tak apa kon niku. Tak iling-iling aku tak golek dhuwit nggo sakku. Sendok sakmu ana tangga. Lho lho lho. Tak golek nekku lho, setengah hari kok gak tumen aku ya. Banyak ku gak nggowo. Ayo, nduk kopi aku badan ono dhuwit apa enggak? Wah iki dhuwit simpenan. Ono dhuwit apa enggak? Ono. Ono apa enggak? Ono. Gak ono. Lah po. Ah, mambu tapi. Anjen mari mang tapi nduk warunge Yuja iku mangan ta no. Umban kuplukmu lho. Oh, arek iki. Kok iso nyaur tak gak iso lho cok piye nah. Dino Minggu ya. Lah Minggu ya. Oh iya, Minggu ngarep. Minggu ngarep iki habis. Oh iya. Tono. Berarti kurang petang dino. Iya, Minggu ngarep ya. Heeh. Si iso ya, jam itu ya. Jam itu. Si wadah Minggu ngarep selamat timba. Loh. Selamatan. Iya. Selamat timba. Mbakmu gak selamat. Loh. Gak ngono nyelametin mbak. Oh nyelametin mbak. Selametani lo. Oh tadi gak iso nyaur. Eh gak iso. Minggu sing di. Minggu rong minggu enggak sih. Oh minggu iki enggak minggu iki. Temen lo lo. Jambi itu sih tak probut lo ya. Riri kok sini. Lek minggu sing kurang pindah iku ya. Aduh gak iso. Gak iso ya. Selametani bebek iku. Oh bebekmu ya. Iya iya. Oh, terus minggu sing di mana? Minggu sing ping telu ae. Telu minggu iki enggak minggu iki minggu enggak. Iya telu. Ngene lo lo. Eh duwit iku ya kaya tambahanku lak bensin. Wah, kau ni bulat kan ni. Bensin macet tak nak kau ni kiraan. Kau ni bulat bulat. Ono ono ri, aku bilak guyon tak sakit nyoba kon miskin ay. Saiki dua lima ngewu wongkul susu ono tulung ngewu dice. Ono tak? Susu ono tulung kini. Panjal susu dice. Ya kini ayo. Ngewu dice tak? Eh, kau ni nyaur tak utang mana? Lah susu ono dice. Dua lima ngewu kundi. Lah iyo cak jangkep lima ngewu ri. Wah, arek nak untune gereng situ ini ya. Kau niku, wes luput, luput tadi luput sembur. Tapi ndelok dunyane bapak. Wah, bener dunyane iku lak dunyane wong tuamu ta. Aku lak nang susah saking utang lak kanggo syarat, iki nurut kudangane mbah piye. Kok biyen tau digudang? Lho, nak, kon urip sepisan sing doyan utang. Yo, ngono ta. Golek doyan utang gelek sapa paran, soalnya gak wani muleh nak. Utang gak iso ngawur terus minggat ngono. Lho, kon niku. Oh, kon rusi-rusi lakuri. Wo, mingis-mingis, kalah celurit irunge. Lho, tenan. Sisiran sing ngendi? Lho iku lho. Ngendi? Lho iku lho kalau kalau ya. Semayan aku. Iku ta. Halo. Hei. Halo. Iki lho. Iya. Aku kangen aku sampean gak rono-rono. Iki lho, madar iki ambune ayune lho. Ngawur. Ya apa sih? Rupane wangi. Iki sapa iki? Ngomong wis kualak-walik iki kancaku, teman saya. Iya. Iya, apa sih? S A P A R I. Sapira. Lho. Sapira. Sapira. Iya. Sapari. Oh, Cak Sapari. Kenal calonmu kok melakukannya nyeret jangan ada mau sore mati sih ini gatik ini biar ini cilik kakan dipeke jangan ada gatik gak ini ngono sepatu aku ini gak sepatu dukur yang ini gak kuat sepatu dukur ini sepatu dukur itu sing dukur itu mburi ini ini nih pengarepin dukur paling jomplang ini misalnya tadi bujuku sepatu dukur gak ada dengklik apa ini disana jangan ada ini kemajuan cak ini kan salaman nih gak usah salaman ri tanganmu kayak parut ini nih nggak marai kan jadi serabi marai lah lah po kon preyo di si lah po terapi nih masa mergodoi rong ewu kok nyita sirsir aku lah aja aku marai sarno utang lo ya bagaimana kabarnya ayah di rumah iki jenis rayuan apa ini? Iki rayuan gombal lho aku sembarang duwe rayuan bedes duwe calon mika ayunya ayu ya apa? Sayang delana kok tungkaknya pecah-pecah rumah sama iki lemah lakar ta iki inginnya iki konconi cak tolo iki bagaimana kabarnya ayah anda? Si modendeng bahasa Indonesia ya. Iya sih. Ya aku dulu ndukur-ndukur ramu lho. Apa ndukur-ndukur ramu ku wong ngerti ngono bahasa Indonesia gak apa-apa. Tibake. Oi, bapakne jenenge Dauk. Dadi marang tuwa aku jange jenenge Dauk. Dauk. Iya tak. Biasane luru 02. Timbang bapak mumin pedet iku. Lek su wadan-wadanan. Wis njaluk rayon apa? Rayon bedes ah. Ya apa rayon bedes? Lha mari ngomong-ngomong gegit. Gegit. Sesuk kon gecing terus pedot kon. Ya apa Romo kabare? Ya padha waras, aja muni Romo ta dene ratu ae. Lha wong tak junjung, keluargamu tak junjung ana tak biokno. Kurang ajar mah. Calon iki ayu. Lho siunge. Kok ndak iki dadi Dracula kan. Mosok iki ini permoni rek ana siunge barang. Wis kon mang nyartelko lah. Iya lah iki koyo apa? Wis ngene nyartelko. Masa aku gak melok wis cek umum. Waduh sirsiran cek. Ayo gak pantes iki lho. Lha apa? Ya mek kon. Wis gak usah wis. Kono nak duit biro, masih 15,000 bayaran. Kono duit biro? 5,000 lah kurang. Ya sih, aku tak sila disiak jangkep kok ya. Apa sih? Orang aku turungi sampai utang kenalan ni. Wah, pergi sini. Saya tak bayar kok. Saya begini memang. Saya datangkan kemari untuk wawancara. Wawancara apa? Gimana ini bisanya? Boleh suara dodo ya aku bingung. Oh, catolo iki ngomong sing genang ngono. Sampeyan ngomong. Kuping iki jenenge ngerti. Panjene kupingane sapari kong. Kuping apa iki? Ya apa kuping sak ilir gak krungu bledek iki. Wah, tini. Oh, ala tini, dik tini ya. Iya, Cak Sapari. Kon gak duwe tangga babu-babu. Kayak apa? Iki lho. Sampe nganggur ta? Nganggur. Wis gak wani lah ngono lho prei. Prei dhisik aku. Takoni kok tole-tole. Prei dhisik aku. Apa ning prei? Apa oh? Saiki aku wis apa? Jange duwe putra. Wis ngene dik. Saiki aja kesuwen ya wis mulya lek gak meneh to ben aku tak rono ya. Aman lho jatah lo tak lamar. Ini ya. Iya. Apa sebenarnya gak rono ya. Ya sih kawan duit nanti duit siapa ini? Mau duit siapa? Kok duit ngono umek desake. Ya gampang tak dungak no gak usah nyangon duit pendungu aku sing sing sampe nyangon ini selamat ya dik. Nah ya. Nanti selamat. Waduh nyerekal. Boleh ya Cak ya. Pendungu aku ya tak. Ya kemirene lho tatap. Ya gatik. Bojone kanca dinyek. Aku ngomong sampe mlincang-mlinci wulan. Oleh ketok sirsir aku. Hari. Nanti. Nang tertek ono kromo. Ayo ayo. Thank you. tangga iku gak kaya aku wis ya anak-anak duwe anak siji perawan sisan dur ayu. Wah, tonggo-tonggo iku melok seneng kabeh nek. Lah ya apa? Iki mau pamitan metu jari tuku benang. Genjait. Nah timbangan itu ku benang mbok telek arek layangan pedot-pedot sing pedot ngetel kene. Arek iki rek. Mbok arek-arek iki. Lah iya. Cik suwene arek iki. Mun. Loh? Monggo-monggo. Monggo nak, monggo pinarak. Monggo. Wonten damel ta nak? Kok jandur gunung. Tepangaken mawon. Nggih, nggih. Nami kula Bob Titi Poli. Sinten, Pak? Bob Titi Poli. Nuwun sewu nggih, Nak. Nggih. Nuwun sewu nggih. Nggih. Rumangsa kula niku jenis Bob Titi Poli sampean niku. Napa? Pak mawon jeneng sampean sinten sih? Sak temene mawon. Kula ta. Nggih. Munawar. Oh, Munawar. Nggih. Nggih. Perlu Perlune ana napa teng mriki? Dugi kula gita-gita. Loh. Kita ta sono. Kita niku nak. Nggih. Nggih. Nggih. Arene rumangsa kula arek meeting mriki kita niku. Loh. Maksude gita-gita niku susu-susu. Oh, kesusu-susu ta. Ngantos kula dumugi ngriki niku sakjane kula niki madosi griyane Pak Tini niku pundi sih? Oh, nggih kula niki Pak sampeyan niki. Nggih, nggih. Ngono ya meneng. Terus perlu sampean mriki? Sampean leres enggak ada anak wedok? Oh nggih, bener kula enggak ada anak wedok. Nah, niki ngenten kula melok takut. Anak sampean niku ijen, tasi ijen. Lho, tiang kali nak. Lho, kali sinten? Lah kali kula niku napa? Lho. Dede niku anak sampean niku mboten tau enten sing ngrasani ya. Lho, ngrasani yo sinten sing ngrasani niku? Sampe sing ngomong sing genah lho. Sing ngrasani sinten mulai cilik anak kula niku kula didik. Nggih tah dhisik. Sampeyan kae cilik mun tau mangan gadung sampean. Maksud sampean iki nopo ngrasani yo. Wah, Daniel ya wong iki dipremak. Anak sampean niku lho mboten tau dicancang. Lho, sinten sing ngrasani nyancang-nyancang niku sinten? Waduh, waduh, waduh. Mulai cilik anak kula niki kula didik mboten tau pek pinek barangnya uang kok sampai dicancang uang nih gue nopo. Waduh, waduh, waduh. Terang-terangan mawon gue. Oh, gini. Kulon niki injing-injing bebelo alamar ateges jangi ngelamar. Tak dong. Kulon ngelamar jaluk anak sampean. Ngelamar kesini gue. Kulon niki elek-elek nggih jerakan pak. Gini. Gih. Perno-perno wong diarani wong tiang nyambut damel kepingin angsal untung. Nggih. Materialan, nggih. Kulak kayu. Gendok, nggih. Nggih kulak buah-buahan nggih cuwet. Nggih mundu. Cek katain. Lho yo napa? Griya kula sakniki tingkat 3. Lah nek kula pun sampean tampa lamaran kula pun kuwatir, Pak. Ya napa? Omah niki terang-terang benjing isuk jam 4:30 kula rubuhaken pun. Lho. Pun dirubahkan nak. Lah kula tilem pundingin kali anak kula nih. Mboten ngoten, kula bangun nek di tingkat 24. 24. 24. Waduh, kedukuran nak. Sana 24. Napa? Kedukuran nak. Napa? Di sing ndek-ndek mawon kula niku. Oh, nek 24 kedukuran sampe nek ndelok nisor mediting. Mediting kula niku nak. Ndek-ndek mawon. Ndek-ndek mawon. Napa nedhi kula bangunaken omah nisore lemah? Napa ya napa? Nisore lemah. Lah padane terwilun mawon nak. Pun kuatir. Nggih nggih. Niki ngeten kula secara singkat mawon. Nggih nggih nggih napa nak. Lamaran kula nek pun sampean tampa akad nikahe mben niki malam Minggu. Dinten apa? Malam Minggu mben. Malam Minggu mben niki nggih. Nah, nek ngoten lamaran sampean kula trimo. Nah niki sampean tampa. Nggih nggih. Niki peningsetik, utang, jarik, stagen, bakal rok. Nggih nggih. Niki kemiri kali keluar. Lho, kemiri niki kangge napa? Lho, ya no naluri wong tua-tua. Oh, pilih. Nular. Nah. Naluri sampai keliru kula. Oh, ngopo? Nular. Nulari. keliru nak sepunten nah, limawan. Oh, nggih wong tua niku kata salah. Sing diarani nek wong pun buka omah ateges duwe gawe. Lah niki meroi kang akal bakal dikeki cok bakal. Oh, nggih nak nggih. Lah niki duweke wuwu niki. Lho, wuwu niku telek iwak ta sampean niku. Lho ya napa? Duwe ewon-ewon. Oh, ewon-ewon iki sampean terangaken ngoten nah. Nggih, temenan. Pun lempak nggih. Nggih. Nek panjane nek ngoten ngarak kula niki ya napa? Ngeten, ngarak sampean niku nek saged setengah sekawan mawon ya napa. Oh, injing ya, Pak. Lho, niku mboten ngarak manten niku. Kan apa? Olahraga niku. Balik. Payon niku, Nak. Setengah papat sore niku. Oh, nggih. Dadi setengah papat sore sampean ngarak kemanten dugi griya kesanggen kula. Kula suwun nggih, Pak. Sakderenge kemanten lanang ateges kula dugi jam setengah papat. Oh, nggih. Biodo Sinoman nggih penduduk RT Pamong-Pamong nggih sik sampean iku cacat jiwa napa sampean lumpukaken mapak lakune kemanten. Oh ngoten nggih kula mriki mboten numpak bemo Pak. Numpak napa Nak? Kereta kencana. Waduh tengah sampean iku ratu ta Nak. Lho ya napa sing penting niku kangge ya napa sampean napa sebabe sih kula setengah wong kok kait rabi nggih cita-cita kula nek nyambut damel lumpul-lumpul wong wedok cara sak niki kula rabi wong wedok kari mlebu kari nggone. Oh ngoten panjen cita-cita sampean niku luhur nggih. Temenan. Wong kepengin kula niki nyuwargaken uripe bojo. Ngeten sampean mboten nggadah bojo kali anak. Lho kula ampun ngomong ijen. Lho Joko Tir kula niki. Wah nek ngoten nggih kula trima nak. Kula trima saestu nek. Saking napa sih kula tuwek niki? Lha ya napa? Napa ana? Umur kula niki 17. Pitulas napa nih? Lho diwalik 71. Wah kurang 3 tahun nak jangkem pun kudut. Pun nggih. Niki sampean tampa nggih. Nggih niku kula tampa nak. Kula mboten saged suwi-suwi enten mriki. Nggih. Kula tak balik. Nggih. Kula tak ngedruk lemah ambal pinggir. Wah sih napa ngedruk? Nek enten wus. Napa niki? Sampean diteni. Nggih no. Ngene ku angin ngalih. Pun lho Pak nggih. Monggo Nak. Wah. Dah. Wis rezeki gak kurang-kurang anak kuwi wis. Kakak. Lho, Wana. Sampeyan ngomong ambek sapa? Ijen Ngudoroso iki mau ya ana tamu. Wah, Ngudoroso barang. Rezeki ku gak koyo awakmu. Ora rezeki ora risan ta? Wis ta Nak, ora rezeki ana wong lamar ini. Hah? Ana wong lamar. Lamar sapa? Sugih. Sugih atik kate digaekno omah tingkat bapak. Lamar sapa? Lamar awakmu. Terus, sampean trimo? Tak trimo mbek bapak. Lancang. Loh, kok kon lancang-lancang iki opo sih, Nak? Lha opo aku gak kenal mbek wonge kok diterima? Gak diterima ya opo, Nak? Wong kon mak anak mak sitok. Terus? Ono sing njaluk atik wonge sugih sisan. Kapan kon bisa ngenakno wong tuwa besok nek gak saiki kon tak telekno wong sing sugih sing tapi cukup. Tapi aku gak seneng, Pak. Mo, Pak. Loh, kon kok gak nurut? Wong tuwa iku kon kate oleh arek-arek sing gak karuan-karuan iku. Wis duwe sirsiran dhewe kok. Sopo? Anak arek kono. Iku arek embung-embungan iku. Iya arek ganteng kok. Oh. Ganteng iku dikoyak tok kon nak. Omongi tok sing akeh. Samono aja ngono lho, Pak. Aku gak keliru aku pilih aku cinta embe areke. Iku omongi tok sing gedeg brus iku. Saman iku. Emak gak gelem, Pak. Wis gak kon. Saman trimo ya. Wis tak trimo. Rabin dhewe. Loh kok sik nak aja. Bapak kok ngrabi apa sih nak? Mau. Ya awakmu kon tetep kawin kudu nurut bapak. Mau. Lah, mau ya apa? Aku kadung tak trimo lamarane. Bapak gak ngerti aku. Gak, kon tetep kawin sekali kawin. Terus. Loh. Gak terus ya apa? Mau, gelem bapak ora mah. Wis ngene ae kon gak gelem pisan kas bapak ngomong. Sekali kawin tetep kawan, Win. Loh, wis sampe keliru nak. Waduh kawin biru kawan Win. Mureng-mureng gopo kabeh wong kabeh. Wis sembo nak. Wis kon. Sampeyan terusno ta? Iya tak terusno. Kon tetep nurut wong tuwa kon. Ya mbung. Wis mlebu kono. Ya apa jenenge anak kok gak nurut ambek wong tuwa iki. Wis enak engko tak didik sing tepak, tak atur, wis tak tinggal mulih ae. Tak ge mlebu, wis tak tinggal. Thank you. aku apa ya? Sampai bingung. Anil-anil kaya sinyuk rembangan kon. Kau nong saya mri utang ya sik durung iso nyauri ya. Iya. Sir-siran wis iso petuk. Utang mburi sing penting mudik sir-siran. Cilakamu iku tiba mburi. Lho apa? Lho, masakan iku mangan-mangan gak tau keselak. Hah? Gak tau keselak nek mangan. Ambung sik nom masak mangan keselak ri. Wadakno. Belajar keselak lah. Wah seneng kancam mulai mendelik yuk. Ya apa lho. Masa kan itu perang-perang dina itu lah ada. Ada apa sih? Tanda-tanda pikiranmu itu enak gak enak kan kerasa. Ya kadang-kadang aku numpak sepeda ya. Hmm. Tanda-tanda itu gak wani melanggar. Dilarang ya tetap dilarang. Adidas. Kok ini aku ngomong apa? Jaket ya Adidas. Loh. Ket biar kan jaket situ. Masa lo esok jaketan awan. Lho kentang-kentang jaketan. Lagi pakan demes ta no. Wis tak gulune delok. Apa? Lolo kene ditanduri telo lo. Pakan demes ri. Kumban lo, wok. Lho, golek utang lek nggo iki lancar ta no jaket iki. Oh, iki pengasihan ngono ta. Iya. Ana apa sih sajake kon kok? Aku jange ngomong ambek kon, kon kok nang muring-muring. Ngomong lek gak ngomong keliru ya gak muring-muring ri. Temen ta? Iya. Wis ana paribasane kentek celonoan. Apa? Wis komedi ku. Ngawur. Wis tuwek kok cerongoan. Lho, lho sapa sing cerongoan? Ya sapa maneh? Kang rumahsane duwe bapak tangga nek kon gak duwe bapak termasuk kon iki anak lamkoar. Lah kon anak ramdaur lah ngono. Dia duwe. Lah iya. Lah apa sih? Bapakmu. Apa? Tak kandhani kon. Bapakmu nu jange kawin. Heh, jange kawin. Ya enak, aku jange duwe ibu. Lho, duwe ibu. Kaya apa? Ya nek kawin wong liya. Kan sapa? Pacarmu. Heh? Pacarmu. Loh, kok mringisno wong tanpa sesiung? Waduh. Ya, karena emosi. Mesti emosi tak kandhani ngono emosi kan. Ngomong sing tepat lho, Ri. Lek kon gawe isu-isu kate menghancurkan rumah tangga aku karo bapak. Lho, kon awas kon. Saya kan bicara secara konsep kesuwen. Konsep kesuwen. Apa konsep kesuwen iki? Loh, bapak iku pamitan nang Kalimantan jare ngurusi kayu lek gak sakulan yo 2 wulan. Iso wong pamitan iku lak suatu alasan. Apa gak ero lek iku sir-sir aku? Loh, gak ero lho. Apa gak kok kandhani? Heh? Ya apa karemu? Kon durung tau didik, durung tau di gedhek wong takon. Emosi ri aku ri, emosi. Kon tak kandhani male kon salah paham mbek aku. Iki temenan ta? Gak selamat iya lho. Wis lek ngono ngene. Pucet ndak ada. Pucet ndak aku gembiang bare bapak. Kon ro omae ta. Omae lho wong omae sir-sir aku gak ero sih. Lho bae kon gak ero nek gak wani ro tak terno. Mawur aku tak rono. Kalau dhewe ta. Tak buktekno. Oh ya wis bapak kok gak isak karepe dhewe. Wong tuwa-tuwa mbrabas kakek napas. Gaplek pringkilan wis tuwek petakilan. Wah, wow, wae susi wae limpo, tua-tua susi metel. Wis, gak perlu wong tua iku delelekno, gak perlu. Aku telah berjanji dan bersumpah meskipun itu orang tua. Ananging. Ananging apa? Mbuh, gak ero. Wis aku tak aku. Iya, iya, sing ati-ati. Yo, tak tinggal lho. Wah, kartolo iki nek gak diketin teko mburi, geger ambek bapak niki nggo. Tak tututane ae rono. Ngundangi koncoku mah pak seneng. Pengiring wis akeh iki. Monggo. Wah, monggo nak. Lho nangis ene napa? Sing gadah kacat sinten? Kula nak. Sampeyan ngajengi mantu. Nggih. Ansal Pak Munawar, Pak Munawar. Waduh yo napa, Pak? Nggih. Niki enten berita. Mengerikan. Loh, mengerikan, Pak. Mengerikan. Nggih, isane kridik-kridik misalnya. Niki lho Pak sampean waca, Pak. Kula niki bingung campur susah. Lho sampean waca. Sing pundi, Nak? Niki enten surat. Wah. Niki ngeten wae, sing terdi. Nggih. kicil lakaan. Nggih. Kicil lakaan. Iki taman kanak-kanak napa ya napa nih? Lah niki napa, Nak? Nggih. Kicil lakaan sekarang di rumah sakit Cilaket. Meninggal Dominia. Lah niki. Nggih, niki. Dominia. Wong iki wis rada mliru PN. Dados niki apa niki? Niki wosi nggih. Kemanten laki-laki. Kemanten laki-laki kecilakaan. Kecilakaan sekarang di rumah sakit Cilaket. Telah meninggal Dominia. Nggih. Sukutika. Nggih. Sukutika. Sukutika. Napa sih? Berarti manten lanang mati, Pak niki. Apa, Pak? Loh. Bojomu mati yo. Nak. Baba. Lho, baba ya opo sih, Nak? Baba apa seneng kok. Ya napa niki, Nak? Ya napa niki? Niki jelas wurung kemanten iki lek adik manten lanang mati. Ya wurung enak seneng aku wurung. Wurung ya apa sih? Tabuane iki apa tabuane? Lho, nek kok kula pun kadung nyewa-nyewa tabuan. Mau disidakaken lah terus sinten manteni lanang. Ngeten mawon. Ngeten mawon. Kula nurut napa terus sampean mawon ya napa sampean nakalaken mawon ya. Terserah manten wedok mawon ya napa karepe. Ya apa Nak? Ya apa Nak? Karepe bapak iki disidakno. Heeh. Masih gak manten lanang sidakno aku ngon milih ngono ta? Kongkon milih ngono. Loh, sapa sih iku melok ae? Kak, saiki ngene Pak, nek ngono aku sing milih ae ya. Ya awakmu sing milih ae Nak, ya apa Nak? Sik tak pilih. Yo iki ae sing ngeterno surat iki. Lho, ampun guyon lho. Ya napa Nak, sampean iki napa? Sampean pun nurut omongnya anak lho. Rezeki apa? Nggih lah anak bener sampean turut, nek buat bener. Ampun tas, Nak sampean purun apa? Nak nulung sepet kula. Lho, kula niki gelem ampun dipek mantu nika. Sinten? Sinten? Kawedanan. Sampean dadi niki setuju sampean niki. Ya apa kabeh iki? Dulu, lah aku nulis kari nurut. Tadi sampean pun purun gini. Nggih pun, saya gitu. Iya pak, ya mantan ya. Lugu jajar gini. Sampean lugu, sampean lugu jajar. Oh, mantan lugu jajar. Oh, oh, oh. Wadah ya. Hop, hop, hop. Cocok ya pak ya. Wadah, wis. Pak, teman-teman. Aduh, teman-teman. Kau nak kemanten mana? Monggo. Kemanten tuwek. Lho, kok Pak? Monggo. Kon le. Nggih kula iya. Heeh. Kok sampeyan iki kemanten? Lah sapa njeneng kemanten Pak, iki ngicik ngicik. Ya mati sih, Pak. Lho, yo Pak. Iki Pak. Lho, kok jare mati? Gendruwo. Gendruwo. Gendruwo. Lho, ketara. Eh, ketara Pak. Delon gak mancik lemah, delon. Lho, gak mancik lemah. Lho bener wong sepatuan. Sampai ngomong pating pecotot. Lolo mendeli Pak, mendeli lo. Mesti lo aku mah. Wong delok arene. Dedene siyu nggih. Tondi siyu ngomong kare Gusti tok nggih. Ngen tadi sik niki nalare yo napa sini iki? Niki lak ngeten wau. Nggih. Kula angsal surat. Nggih. Lah niki terus sampean niku mati kecelakaan. Mati niku sinten? Lah niki surat. Niki surat sinten? Lho niki nen surat. Sing damel sinten? Kirangan. Sing mriki kula wacan. Sampeyan waca ta? Sampeyan waca ta? Kabar pentil. Penting. Kemanten lelaki sekarang kecelakaan. Lho nggih. Lah nggih. Dirawat rumah sakit Cilaket. Loh, bener. Yang luka sudah dicidet. Loh. Umpama sembuh mestinya bidet. Loh. Nggih. Terus meninggal dunia. Loh. Loh, nggih, sampean lak mati ta. Mati ya sampean. Pun gudho ta, pun gudho. Sampean mboten ngerti nek sing damel surat niki. Bon, tapi merata. Sing gawa sinten? Niki, kemanten lanang iki sing lungguh niki. Niki. Pak. Loh. Lho. Halo. Wah, kok merinis. Ora apa. Dadi apa koyo menak jinggo, Pak Meno? Iya, Pak. Oh, maca opo ae? Engko tadi sik kebancaan ta iki. Lah bapakmu lho. Lah iya, lah apa men dadi apa? Pak dadi kemanten. Lho wis gak usah nanggap ngene-ngene, Pak. Saiki iki kene. Iki sapa sih iki Cak Tolo? Iki bapakku lho, dadi kemanten mbek sapa? Lho ya Ya iki kerengamu. Endi? Ya iki. Ngawur aku tek kono. Ya, Pak. Iki tek kowe suwe dadi. Ya, karo Tolo ni. Wadah. Wak gak ero ae. Iki bapakmu lho. Iya. Jika aku tamat bapakmu dapat manuk ter. Nyisih ta nak? Nyun sewu. Sampeyan kula takonin kok terus mbet enggak ada bojo, mbet enggak ada anak. Karep kula niku gara-gara sembodo, ngoten perlu cek sampeyan tompo lamaran kula. Niki ngeten mawon. Ya, Dik. Ya, Dik, ya nak. Bapak iki. Niki ngeten nggih, Pak. Lho Kartolo. Ya apa sih, Pak? Wis bapak ridho nak ya ikhlas wis kawin-kawinen. Tapi kon nek gak seneng ya balik nang bapak maneh. Iki lah. Jeng-jeng ae. Umpama niki kula silih. Bapak e napa sih? Mboten umpama kula silih rong dino ngin kula balekake lho. Penek apa Pak kok nek kok dak ngawur ae. Sing salah iku ya bapak. Iya wis tapi aku mekes lho ya nek iki wekmu ya bapak nyenyono lho. Nang ngapane? Lho gak ngono. Ya waktu kemanten nek mangan enak-enak Pak iki lho panganane enak-enak. Mangan enak. Oh, bae Pak niki sembarang niku. Enten sembarang niku enten margo. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih, wong enak niku mboten kurang jalaran, wong mboten enak mboten kurang margo. Sarane teman-teman wong Kartolo niki pun suwe tunangan kali anak sampean. Lho niki kene diarani wong tuwa kaya kula niku terongoan. Masalah. Apa itu? Sampe ceroman. Wis Pak iki dresmen ta enggak, Pak? Lho, tetep nak ayo diterusno. Tak ono. Di sepuro nggih, Pak nggih. Aku yo sepuro peno, aku tak nyambut kanca-kanca iki kegagalan iki ya. Tapi kon tak kandhani, kon nyambut ta? Iya, lang gagal. Bapak mau nyambut sabur mesarum. Ngawur. Kon jare nyambut aku lho. Lapo? Utangmu tur kon sabur. Kang ngono para kanca-kanca sing ngiring-ngiring lho. Kok mantene dhewe sing nyambut? Derek-derek sedaya. Nggih. Kakung mewah putri. Putri mewah kakung. Kok bulet ae sik, Cak? Wong bingung kate dadi manten nak bingung to. Kami di sini atas nama panitia bal-balan. Nggih. Lah, kliru. Lah ya apa? Atas nama. Kami di sini sebagai ganti daripada bapak kemanten baru. Ya. Malam ini adalah malam selikur. Wah, sik kok nek iso kaya sambutan mikir lho. Tolong, Ri. Sik Amit, tolong, Ri. Sampeyan terakan kula tak teng wingking. Lho, apa? Lho, ngawur sambutan nyambut iki Kak Pari. Ngene lho nggih sambutan ngono. Bapak-bapak, Pak. Lah. Ibu-ibu, Bu. Anak-anak, Nak. Bapak melu ae, Pak. Saya selaku wakil tuan rumah. Pak Tini. Pada malam hari ini peresmian perkawinan Tini mendapat pasangan kebo. Loh, ya apa sih Cak Pari? Oh, perkara utang 2000 pasangan kebo ri. Kartolo, mudah-mudahan tidak ada halangan sewaktu pun apa-apa, selamat dan panjang usia. Di samping itu saudara-saudara sekalian, terima kasih. Gak bisa terus. Kalau terima kasih. Ini lo, cantol lah ya. Aku kerungu-kerungu tahu ngerungu ono sampean jari sok ngidung. Masalah katanya tadi mantan jalur ngidung ya. Bu anak, mau tua kita. Apa cewek ayam kalau lo? Ayam eh, timbangan ini diolehin nona. Mau ke mantan katanya ngidung ini. Tidurin pak. Gak bisa bapak. Mau tua aku sih bisa, aku cak pari be. Mau tua. Besan ini besan. Sare ono jalukan ya sak karepe tak hoti nimbang aku gak dikarepi lah. Iki panjane ujar kewetuna. Ya apa, Pak? Yen bapak nek duwe anak lanang nek wis dadi kemanten tak kering gending jula-juli. Sampeyan sing edung nggih, Pak? Ya, Pak. Sampeyan sing edung. Lho, sak kala nek gelem ngedung untune bapak iki waras, Nak. Oh, ngono. Ya sembarang ayo. Wadah. Tatimu ben bisa maler lek balan anjaimu selo rumah tang nang jaya apa saya kali bapak cah ya pak kena pak iya dadi wong lanang ojo sewenang wenang karo wong wedok Ayo, mari.